بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. معاشر المسلمين والمسلمات، جماعة سبو yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan mempelajari kitab Sahih Muslim. Hari ini Rabu tanggal 4 Rabiul Awal 1442 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 21 Oktober 2020 Masehi. Kita masuk ke kitab yang baru dari Sahih Muslim, yaitu kitab Ar-Ru'ya. Kitab Ar-Ru'ya, bukan ru'ya dalam istilah yang mungkin keliru ya. Ketika ada bacaan mantra, ini bukan ru'ya tetapi ruqya, pakai ki, ruqya. Kalau di sini ru'ya pakai hamzah. Ya, ar-ru'ya di ujungnya juga ada alif atau alif maksurah namanya. Ar-ru'ya di sini artinya mimpi. Sementara ar-ruqya pakai ki, pakai qaf, ar-ruqyah di ujungnya ha, ar-ruqyah, ar-ruqyah. Ini mantra, bacaan ruqyah untuk proses pengobatan dengan mantra-mantra yang syar'i atau yang bermakna yang baik. Ya. Hari ini tanggal 4 Rabiul Awal 21 Oktober, kita masuk ke kitab yang baru, kitab ruqyah. Sebelumnya kemarin kita sempat ragu tentang siapa itu Sa'ad, ayahnya Muhammad bin Sa'ad. Hadis nomor 5839 pada halaman 636. Sa'ad di situ adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas, dan hadis yang sama dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan yang lainnya langsung dengan lafaz Sa'ad bin Abi Waqqas, diriwayatkan darinya oleh anaknya Muhammad ibnu Sa'ad ibn Abi Waqqas. Kemudian saya juga menegaskan bahwa Sa'ad ini radhiyallahu ta'ala an, Sa'ad bin Abi Waqqas, ada beberapa anaknya yang meriwayatkan hadis dari beliau. Salah satunya adalah Muhammad ibnu Sa'ad, dan yang berikutnya adalah Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, juga hadis yang sama, hadis yang sekarang ini diriwayatkan darinya oleh anaknya Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, radhiyallahu ta'ala an. Dan kemarin sempat kita menyatakan kemungkinan dia Abu Sa'id Al-Khudri, karena hadis setelahnya langsung adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri, karena nama Abu Sa'id adalah Sa'ad. Ya, ternyata ketika saya renungi bahwa umumnya riwayat Abu Sa'id ini tidak pernah dia masyhur dengan gelarnya, dengan kunyahnya Abu Sa'id Al-Khudri, hampir tidak dikenal siapa namanya. Dan bila mana ada hadis dari dia, dan tidak akan pernah ada penyebutan tentang namanya seperti Sa'ad ini. Dia mesti disebut dengan nama panggilannya yang masyhur, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi ini juga yang menjadi dasar kita. Yes. Sebelum saya menemukan riwayat yang lain dari hadis ini, yang di situ disebutkan bahwa dia adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi hilanglah keraguan-keraguan kita tentang hadis tersebut. Dan sekarang kita masuk ke kitab Ru'ya atau kitab mimpi. Definisi mimpi saya rasa tidak perlu disampaikan lagi. Yaitu sesuatu yang dirasakan atau dilihat, dirasakan terjadi dalam tidur. Sesuatu yang kita rakukan, kita terjadi pada kita di saat kita tidur. Ini namanya ru'ya. Ru'ya atau dalam bahasa lain adalah al-hulm. Ya. Al-hulmu. Nanti akan ada ungkapan itu dalam hadis. Kedua-duanya bermakna mimpi. Ya. Dan biasanya dalam bahasa-bahasa syar'i, dia lebih digunakan dengan kata ru'ya dalam Al-Quran. Ya. Dan pekerjaannya yara yara ra'a yara ya. Ra'a yara artinya bermimpi, walaupun asal maknanya melihat, tapi melihat dalam tidur, yaitu mimpi. Nabi SAW difirmankan oleh Allah tentangnya, laqad sadaqakum Allahu, laqad sadaqakum Allahu ar-ru'ya, maksudnya mimpi ya. Dan ayat-ayat yang lain ya. Kata ahlam juga ada dalam Al-Quran ya, al-ghathu ahlam, yang tentang mimpi raja di masa Nabi Yusuf. Ya. Dia bermimpi ra'aitu sebelumnya di awal surah Yusuf, Nabi Yusuf bercerita kepada ayahnya, ya abati inni ara fil manami ini Nabi Ibrahim, inni ara fil manami anni azbahuka. Ya, inni ara, saya melihat. Ara melihat, fil manami di dalam tidur, maksudnya mimpi. Jadi bila mana ada kata ara, yara, ru'ya, dan ditegaskan dengan fil manam, maka maksudnya dalam mimpi. Dan dari redaksinya juga bisa diungkapkan kata, dimaknai dengan kata mimpi. Tentang ayat tentang raja tadi, surat Yusuf. Sab'a baqaratin inni ra'aitu ahada, itu mimpinya Nabi Yusuf, inni ra'aitu ahada ashra kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin, di awal surat Yusuf. Saya melihat ada 11 bintang, ra'aitu ahada ashra kawkaban wasyamsa wal qamara, dan matahari dan bulan. Ra'ituhum li sajidin, saya lihat mereka sujud kepada saya. Kemudian ditakwilkan oleh ayahnya Ya'qub tentang mimpi tersebut dan melarang untuk menceritakan. Ya, la taqsus ru'yaka. Ini ru'ya di sini. La taqsus ru'yaka ala ikhwatika. Karena ini mimpi baik, dan nanti kita akan ketahui hukum bila mana bermimpi baik. Ya, nanti akan dijelaskan dalam hadis. Ya. Nabi Yusuf menceritakan kepada ayahnya, menunjukkan bolehnya menceritakan mimpi baik, tetapi tidak dibolehkan untuk menceritakan kepada orang yang dikhawatirkan dari mereka dengki, iri, seperti kejadian Nabi Yusuf alaihissalam. Ini kata ru'ya yang banyak dalam Al-Quran ya, dalam surat Yusuf itu ada dua kali. Awalnya tadi, inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Kemudian juga dalam surat Al-Fatah, mimpinya Nabi masuk ke kota Mekah. Ya, dan itu tepat dinyatakan oleh Allah, masuk dalam keadaan aman. Ya. Kita masuk ke bab yang pertama. Bab tentang mimpi baik berasal dari Allah dan ia merupakan bahagian dari kenabian. Mimpi baik berasal dari Allah dan ia merupakan bahagian dari kenabian. Ya. Mimpi baik itu mimpi yang menyenangkan. Mimpi yang menyenangkan orang yang bermimpi tersebut dinisbatkan kepada Allah. Ya, dia berasal dari Allah. Ya, adalah nikmat, ya, nikmat yang Allah berikan saat tidur. Ketika seseorang bermimpi, semakin ya, terasa tambahan nikmat dia ketika tidur dibandingkan orang yang tidur tetapi tidak bermimpi, dan dibandingkan pula dengan orang yang tidur dan mimpinya mimpi buruk, tidurnya berat, bahkan terkadang nampak dari gelagatnya. Orang yang sedang tidak tidur, orang yang jaga, melihat dia bermimpi, terkadang dia mengeluarkan suara pekikan karena mimpinya mimpi buruk. Terkadang dia mengeluarkan seakan-akan lari dan bahkan meronta-ronta, menyebut nama-nama tertentu atau selamatkan saya, tolong saya. Terlihat jelas bahwa dia dalam keadaan susah. Yang tentu ini merupakan tambahan kesempitan. Dan bisa jadi itu gangguan dari syaitan, seperti nanti dalam lafaz hadisnya. Dan bagian kedua, ia merupakan bagian dari kenabian. Bagian dari kenabian maksudnya bahwa mimpinya para nabi adalah nyata, fakta. Ya. Nabi bila bermimpi, maka mimpi mereka nyata, bukan bunga tidur. Apapun yang mereka lihat dalam mimpi itu adalah sebuah pertanda. Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi menyembelih anaknya. Inni ara fil manami anni azbahuka. Ya, saya melihat dalam tidur atau bermimpi bahwa saya menyembelihmu. Langsung diterapkannya. Karena mimpi mereka adalah mimpi yang hak. Ya, bahwa ru'ya al-anbiya haqqun. Maka Nabi SAW sebelum diberi wahyu, Allah Subhanahu wa taala berikan tanda-tanda dengan mimpi, dan mimpinya nyata. Ya, nampak kenyataannya dalam di dunia nyata apa yang dia mimpikan. Jadi mimpi-mimpi yang baik itu bukan berarti kejadian nyata, tapi itu adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada sebagian hamba. Apalagi bila mana yang bermimpi itu orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang bertakwa. Maka mimpi mereka, bila mana itu mimpi baik, maka bahagian dari kenabian, maksudnya dari bentuk-bentuk kenabian yang Allah berikan kepada para nabi dahulu, sebahagian kecil dari itu Allah berikan kepada mereka yang bermimpi baik, dengan ketentuan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang bertakwa dan orang-orang saleh. Ya, ini yang saya pahami dari bunyi bab. Ya, tentang mimpi baik berasal dari Allah dan ia merupakan bahagian dari kenabian. Kita baca hadisnya. Hadis yang pertama nomor 5842. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Amrun An-Naqid wa Ishaq bin Ibrahim wabnu Abi Umar. Ini tiga orang ya. Mereka adalah gurunya Imam Muslim. Jami'an an ibni Uyainata wal lafzu li ibni Abi Umar. Haddatsana qala haddatsana Sufyan an az-Zuhri an Abi Salamata ya qala kuntu ara ar-ru'ya u'ra minha غير أني لا أزمل حتى لقيت أبا قتادة فذكرت ذلك له فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول dan ini hadis nabinya, الرؤيا من الله والحلم من الشيطان فإذا حلم أحدكم حلما يكرهه فَلْيَنْفُثْ أَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا. fa'innaha lan tadurrahu. Ya. Ini ada beberapa pelajaran dari hadis nabinya yang akan nanti kita sebutkan. Sebelumnya dimulai dari kisah ya, kisah Abu Salamah. Abu Salamah di sini maksudnya Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, salah seorang dari generasi tabi'in, salah satu dari fuqaha as-sab'ah, ada 7 pakar fikih Madinah. Ketujuh-tujuhnya bila mana bersepakat dalam satu permasalahan fikih, maka itu sudah sebuah yang benar. Ya. Salah satu dari mereka Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Ya. Radhiyallahu rahimahullahu taala, ia bercerita, "Kuntu ara ar-ru'ya." Saya pernah bermimpi u'ra minha. U'ra minha, u'ra di sini ya dijelaskan oleh An-Nawawi bi dhammil hamzati wa iskanil aini wa fathir ra. Dhammil hamzah berarti u, iskanil ain u, fathir ra ra, ya u'ra, ya artinya uhammu li khawfi min zahiriha fi ma'rifati. Ya, membuat Abu Salamah ini berkeringat, ya panas badannya karena mimpinya itu. Terkadang orang demam dengan mimpinya. Dan ini yang dirasakan oleh Abu Salamah, ya. Dia idza asabahu ara'un, yaitu wa huwa nafdul huma wa qila ra'da, menggigil, demam, berkeringat badannya disebabkan oleh mimpinya tersebut. Ini yang dirasakan oleh Abu Salamah. Ya. Ghaira anni la uzammalu, hanya saja saya tidak berselimut, maksudnya dia tidak tidur kan, karena hasil mimpinya tadi yang tidak membuat dia cemas sekali sehingga dia demam lalu terbaring lemas, tidak. Ghaira anni la uzammalu hatta laqitu Aba Qatadah fa dzakartu dzalika lah, sampai saya menjumpai ya Abu Qatadah, sahabat Nabi, ya Abu Qatadah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu saya ceritakan perihal mimpi tersebut kepadanya, saya mimpinya itu kepada Abu Qatadah, lalu Abu Qatadah menyampaikan hadis Nabi kepada Abu Salamah. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-ru'ya minallah. Ini penggunaan kata ru'ya biasanya kepada mimpi yang baik. Ar-ru'ya biasanya digunakan untuk mimpi yang menyenangkan, mimpi yang baik. Sementara wal-hulmu minasyaitan. Al-hulmu biasanya digunakan untuk mimpi yang buruk, ya. Menurut kita, ya, menurut yang dirasakan oleh orang yang bermimpi, maka ar-ru'ya dalam bahasa Arabnya digunakan biasanya untuk mimpi yang baik. Sementara al-hulma, walaupun kedua-duanya mimpi, tapi penggunaan katanya, penggunaan kata al-hulma biasanya untuk mimpi yang buruk. Wal-hulma minasyaitan. Dan hulum atau mimpi yang buruk dari syaitan. Ini penjelasan Nabi tentang bagaimana kita bersikap terhadap mimpi kita. Ya. Ya, bagaimana kita bersikap kepada mimpi kita? Yang pertama, bila mana itu mimpi yang baik, maka jangan lupa bahwa itu adalah nikmat dari Allah. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang membuat kita bermimpi demikian sehingga menambahkan kenyamanan tidur atau membuat lapangnya jiwa kita saat tidur, berbahagianya. Terkadang orang wajahnya saja nampak, bro. Walaupun dia sedang tidur, kita yang bangun melihat wajahnya, ya terkadang tersungging senyumnya, nampak dia terkadang ya mengeluarkan ya reaksi kebahagiaan walaupun dia sedang tidur. Ya. Ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wal hulmu adapun mimpi yang tidak menyenangkan, yang buruk, minas syaitan, dari gangguan syaitan. Ya, dari gangguan syaitan. Ini yang harus ya kita sikapi ketika kita bermimpi. Ya. Ketika kita bermimpi. Bagi kita yang bermimpi buruk, fa idza halama ahadukum, ini tuntunan Nabi, fa idza halama. Halama dari apa? Mimpi buruk, ya. Fa idza halama ahadukum, apabila salah seorang kamu bermimpi buruk, hulman yakrahuhu. Nah, ini menunjukkan bahwa hulum itu mimpi yang tidak disukai, tidak disenangi, tidak menyenangkan. Ya. Fa idza halama ahadukum hulman yakrahuhu, apa yang mesti dilakukannya ketika dia tersentak, bangun, kaget, khawatir, cemas, seperti yang dirasakan oleh Abu Salamah tadi, bahkan dia berkeringat dingin, ya, serasa badannya mendemam. Nah, Nabi SAW memberikan tuntunannya. Yang pertama, falyamfus an yasarihi thalathan, maka hendaklah dia melakukan nafas, ya, melakukan nafas, nafsu artinya menghembus, ya. Nanti akan ada tiga ungkapan untuk perbuatan ini atau untuk cara yang pertama ini, ada tiga ungkapan. Di sini saya katakan, ya. Oh, di sini ada tiga. Yang pertama falyamfus yang tadi, kemudian falyabsuq, ini kata-kata yang lain. Kemudian yang kedua tadi, yang ketiga falyatful, yaitu kata-kata an-nafasu pakai tha, ya, pakai tha. Tha itu huruf kawan atau saudaranya ba'ta, cuma titiknya tiga di atas, sampan titik tiga di atas, itu tha. Ini ungkapan yang pertama. Kemudian yang kedua al-basku atau busaq, meludah, ya, meludah. Kemudian al-yat, fal-yatful, sama tapi ludahnya tidak seperti busaq, dia mengeluarkan mendorong air dari mulutnya tetapi tidak sebanyak busaq. Itu tafila yatfalu atau tafala yatfulu, meludah, menghembuskan angin disertai dengan sedikit ludah. Ini tafala yatfulu. Sementara basaqa yabsuqu, meludah, lebih banyak airnya. Sementara nafasa yamfusu, itu lebih banyak anginnya, ya, dan mungkin sedikit sekali airnya. Ini beberapa perbedaan dari tiga ungkapan tersebut. Dan kenapa berbeda-beda? Kata Imam An-Nawawi menjelaskan, ya, menjelaskan bahwa yang diinginkan Nabi adalah mengeluarkan, meludah, diungkapkan tiga itu memang terkadang tanpa disengaja keluar air, padahal maksudnya adalah hanya sekedar menghembus, ya, terkadang menghembus dan biasa jadi keluar air ludah kita. Ini cara yang pertama, falyamfus an yasarihi thalasan, tiga kali ke sebelah kiri. Tersentak bangun karena mimpi buruk, ya, kemudian dia misalnya terduduk, ya, duduk, kemudian dia meludah ke sebelah kirinya tiga kali. Kemudian walyata'awwaz billahi min syarriha, kemudian yang kedua apa? Meminta perlindungan dengan Allah dari keburukan isi mimpi tadi, ya, dengan mengucapkan a'udzu billahi min syarriha. Apa? A'udzu billahi min syarriha. Nawawi menjelaskan, nanti akan saya isyaratkan halamannya. Ya, a'udzu billahi min syarriha. Di sini ada dua, dalam hadis yang sekarang ada dua. Yang pertama meludah tiga kali ke sebelah kiri kita, bukan ke sebelah kiri dia tidur, tetapi sebelah kiri ketika dia tersentak. Duduk, lalu dia meludah ke sebelah kiri tiga kali. Yang kemudian yang kedua di sini dalam hadis yang pertama, yaitu membaca a'udzubillah min syarriha. atau dalam riwayat lain a'udzu billahi minasyaiton. Bisa a'udzu billahi min syarriha, yaitu keburukan isi mimpi tadi, atau a'udzu billahi minasyaiton. Ya, a'udzu billahi minasyaiton. Karena tadi mimpi buruk itu dari syaitan, dari gangguan syaitan, maka sangat tepat bila di isti'adzahnya dengan a'udzu billahi minasyaiton. Dan juga boleh dengan lafaz yang sekarang a'udzu billahi min syarriha. Aku berlindung dari dengan Allah dari keburukannya. Kata Nabi, dan ini catatan yang penting, Nabi memberikan hikmahnya. Fa innaha lan tadurrahu. Ini janji dari Nabi. Kalau dia sudah melakukan ya cara tadi, maka mimpi buruk itu tidak akan mengganggunya, atau tidak akan menyempitkan atau membuat dia stres, atau tidak terjadi dalam kehidupannya nyata, dalam kehidupan nyatanya. Inilah janji Nabi. Bila mana dia melakukan dua tadi dalam hadis ini, nanti akan ada tambahan yang lain. Dan bila mana nanti ada tambahan yang lain, bukan berarti keseluruhnya mesti dilakukan. Sebahagiannya boleh. Nah, seperti dua yang ada dalam hadis ini kita lakukan saja, maka sudah ada janji dari Nabi, fa innaha lan tadurrahu, maka sesungguhnya mimpi buruk tersebut tidak akan mengganggunya atau menyakitinya, tidak akan memudaratkannya. Maksudnya adalah tidak membuat dia berlarut-larut dalam memikirkan mimpinya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, atau janji Nabi bahwa mimpi tersebut tidak akan mengganggunya dalam kehidupan nyata. Ya, artinya tidak akan terjadi di dalam kehidupan nyata. Itu hadis yang pertama. Ya. Ada beberapa catatan yang tadi adalah yang pertama, kita bersikap dari sisi keyakinan bahwa mimpi baik itu dari nikmat Allah Subhanahu wa taala, sementara mimpi buruk dari gangguan syaitan, walaupun kedua-duanya Allah yang menakdirkan. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan. Kemudian bagaimana caranya kalau kita bermimpi buruk? Itu tadi beberapa tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berikut hasilnya, hikmahnya, buahnya. Kalau kita terapkan sunnah Nabi dalam bermimpi buruk, maka kita akan mendapatkan hasilnya pasti, karena ini janji Nabi, fa innaha lan tadurrahu. Hadis yang kedua 5843, Imam Muslim mengatakan wa haddatsana ibnu Abi Umar qala haddatsana Sufyan an Muhammad ibn Abdurrahman maula Ali Talhata wa abdi rabbihi wa Yahya ibn Sa'id wa Muhammad ibn Amr ibn Alqamah an Abi Salamah an Abi Qatadah radhiyallahu ta'ala an an-nabi sallallahu alaihi wasallam mithlahu. مثله ولم يذكر في حديثهم قول أبي سلمة كنت أرى الرؤيا أعرى منها غير أني لا أزمل. Ya, ini hadis yang kedua, diriwayatkan kembali oleh Imam Muslim dengan sanad yang lain dari gurunya Ibnu Abi Umar, dan beliau meriwayatkan dari beberapa orang guru. Ya, Ibnu Abi Umar gurunya Imam Muslim ini meriwayatkan dari gurunya Sufyan, ya. Kemudian Sufyan ini meriwayatkan dari beberapa orang guru. Yang pertama Muhammad ibn Abdurrahman maula Ali Talha, itu guru Sufyan yang pertama. Kemudian yang kedua Abdurrabbi, ini gurunya yang kedua. Kemudian yang ketiga Yahya, ya. Abdurrabbihi dengan Yahya ini dua beradik. Abdurrabbihi dan Yahya dua beradik, kedua-duanya anak dari Sa'id. Kemudian guru Sufyan yang keempat, Muhammad ibnu Amr ibnu Alqamah. Ya. Keempat-empat guru Sufyan ini, Sufyan bin Uyainah, ya, meriwayatkan dari Abu Salamah yang tadi, Abu Salamah yang bermimpi yang membuat dia berkeringat, badannya menggigil kedinginan, dan dia tidak merebahkan badan untuk menyembuhkannya, melapangkannya, dia langsung bangkit, dan besok harinya dia bercerita kepada Abu Qatadah dalam hadis yang pertama tadi ya. Dan itulah beliau, di sini tidak disebutkan kasus itu. Dalam hadis yang kedua tidak diceritakan tentang peristiwa mimpinya Abu Salamah, yang ada cuma bunyi hadisnya, ar-ru'ya minallah wal hulmu minasyaitan. Fa idza halama ahadukum ya hulman falyanfus an yasarihi thalathan wal yata'awwadz billahi min syarriha fa innaha lan tadurruhu. Ya. Ini hadisnya, sementara kisahnya tidak ada. Kisah tentang mimpinya Abu Salamah tidak disebutkan dalam hadis yang kedua, sementara bunyi hadisnya sama dengan hadis sebelumnya. Baik, berikutnya 5844. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsani Harmalah bin Yahya qala akhbarana bin Wahb qala akhbarani Yunus qala ha'un wa haddatsana Ishaq bin Ibrahim wa Abdu bin Humayd qala akhbarana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar kilahuma an az-Zuhri bihadha al-isnad wa laysa fi hadithihima u'ra minha wa zada fi hadith Yunus falyabsuq. Ini lafaz yang kedua ya, dari meludah tadi, ini kata yang kedua, falyabsuq an la yasarihi hina yahubbu min naumihi thalath marrat. Ini tambahan yang tadi kita sampaikan. Kata yang tadi falyamfus, di sini falyabsuq, meludah ya, meludah, dan menunjukkan bahwa dia luasnya. Kalau seandainya tidak keluar angin kemudian dia ulang lagi, ternyata yang keluar ludah, tidak apa salah, karena lafaznya juga ada, falyabsuq, maka tidaklah dia meludah ya, ke samping kirinya, ke samping kirinya, tetap ke kiri ya. Nah, kemudian di sini ada tambahan, hina yahubbu min naumihi, hina yahubbu min naumihi, ketika dia bangkit dari tidurnya, artinya setelah duduk ya. Hina yahubbu, saat bangun tidur, ketika dia tersentak kemudian duduk, ketika duduk itulah kirinya, dihitung kirinya kemana, yaitu kiri saat dia duduk ya. Thalatha marrat, sama dengan yang tadi, tiga kali dia melakukan meludah ini ya. Nah, ini hadis yang ketiga, ada tambahan perubahan ungkapan meludah dengan tadi hanya menghembusnya, dengan hanya menghembus sekarang meludah ke sebelah kiri, sama jumlahnya juga tiga kali, cuma di sini waktunya, apakah ketika dia masih baring atau dia sudah duduk ya. Di sini jelas bahwa hina yahubbu min naumihi, ketika dia bangkit dari baringnya, dari tidurnya yang dia bermimpi tadi. Ini hadis yang menjelaskan tentang itu juga, tidak ada yang baru. Pertama meludah, kemudian isti'adzah, meludahnya tiga kali ke sebelah kiri, kemudian isti'adzah, belum ada yang baru ya. Berikutnya 5845, Imam Muslim mengatakan, haddatsana Abdullah ibn Maslamah ibn Qa'nab qala haddatsana Sulaiman يعني ابن بلال أن يحيى ابن سعيد قال سمعت أبا سلمة ابن عبد الرحمن. Ini tadi Abu Salamanya ya, semakin mengisyaratkan atau menguatkan ya, pernyataan kita tadi bahwa dia Abu Salamة bin Abd Rahman ibn Auf, anaknya Abd Rahman bin Auf, anaknya Abd Rahman bin Auf, Abu Salamة ya. سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول سمعت أبا قتادة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا من الله والحلم من الشيطان فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه. Apabila salah seorang kamu melihat dalam tidurnya sesuatu yang dia tidak suka atau yang membuat dia ya bersedih, membuat dia ya apa mimpi buruk, Apa yang dilakukannya? Fal yanfuth an yasarihi thalatha marrat. Sama dengan hadis yang pertama. Wal yata'awwad billahi min syarriha. Juga sama dengan hadis yang pertama. Fa innaha lan tadurrahu. Ini juga janji Nabi. Persis dengan hadis yang pertama tadi. Kemudian, faqal, in kuntu la'ara ru'ya athqala alayya min jabalin fama huwa illa an sami'tu bihadal hadith fama ubaliha. Ini cerita Abu Salamah. Cerita Abu Salamah di ujungnya. Khasiat dari resep Nabi SAW yang luar biasa. Dan janji Nabi tentu janji yang benar. Ya. Setelah kata beliau, faqal, in kuntu la'ara ru'ya, ya, saya benar-benar bermimpi, athqal alayya min jabalin. Yang mimpi itu sangat memberatkan saya. Dan beratnya lebih daripada sebuah gunung. Menghimpit. Ya. Tetapi, ketika hadis ini, fama huwa illa an sami'tu bihadal hadis, dan tidaklah ketika saya mendengar hadis ini, fama ubaliha, maka saya tidak lagi mempedulikannya. Artinya ketika mimpi itu terjadi dan dia melakukan praktek tadi, ya, terapi dari Nabi SAW, tiba-tiba hilang. Rasa berat itu tiba-tiba menghilang dan badannya atau dadanya semakin lapang, tidak lagi stres dan tidak ada yang dikhawatirkan. Ya. Dan inilah janji Nabi tadi, fa innaha lan tadurrahu. Bila mana terapi tadi atau resep tadi, cara tadi dilakukannya, maka dampak buruk dari mimpi buruk tersebut tidak berpengaruh, tidak ada. Ya. Maka dia mengatakan fama ubaliha, dan aku pun tidak mempedulikan. Maksudnya dia hilang begitu saja. Rasa kekhawatiran, rasa cemas, rasa berat yang menghimpit karena mimpi itu benar-benar berat. Ya, rasa lelah pun, misalnya terkadang orang dengan mimpi buruk lelah dia, letih, bahkan keringatnya luar biasa, tapi dengan melakukan tuntunan Nabi tersebut, dia tidak peduli lagi, maksudnya hilang begitu saja. Ya. Inilah tambahan penegasan dari Abu Salamah rahimahullahu ta'ala. Kemudian hadis berikutnya, 5846. Imam Muslim mengatakan wa haddatsanahu Qutaibah wa Muhammad bin Rumh an al-Laits bin Sa'd qala ha'un wa haddatsana Muhammad bin al-Musanna qala haddatsana Abdul Wahhab ya'ni al-Thaqafi qala ha'un wa haddatsana Abu Bakar bin Abi Shaybah qala haddatsana Abdullah bin Numair kulluhum an Yahya ibn Sa'id bi hadha al-isnad wa fi hadith al-Thaqafi قال أبو سلمة فإن كنت لأرى الرؤيا وليس في حديث الليث وابن نمير قول أبي سلمة إلى آخر الحديث. Ini hadis yang ini yang sampai di situ tadi menunjukkan bahwa perkataan yang terakhir tadi bahwa saya bermimpi dan mimpi itu memberatkan saya, rasa beratnya seperti beratnya sebuah gunung yang menghimpit menimpa, tetapi ketika saya terapkan hadis Nabi tersebut dia hilang dan saya tidak merasa apa-apa lagi. Ternyata itu ditegaskan bahwa itu adalah ungkapan Abu Salamah. Karena dia di hadis yang pertama yang bermimpi demikian. Ya. Maka saya praktekkan itu dan saya tidak merasakan apa-apa lagi, kata beliau. Wazada ibn Rumhin fi riwayatin. Ibn Rumh adalah salah seorang dari guru Imam Muslim. Di sini ada beberapa orang guru Imam Muslim. Yang pertama Qutaibah, yang kedua Muhammad ibn Rumh, yang ketiga Muhammad bin Musanna, yang keempat Abu Bakar bin Abi Syaibah. Ya, empat orang guru Imam Muslim di sini. Gurunya yang kedua Muhammad bin Rumhin menambahkan lafaz yang lain dan dia adalah tambahan cara dari dua cara yang tadi. Cara yang tidak kita ketahui tadi adalah apa? Meludah ke sebelah kiri tiga kali, ini cara yang pertama. Kemudian yang kedua isti'adah. Di sini ada tambahan yang baru dari riwayat gurunya Imam Muslim yaitu Muhammad ibn Rumh wal yatahawwal an jambihi alladhi kana alayh. Kalau masih berat dia untuk bangun, untuk duduk karena melemasnya oleh isi mimpi tersebut, minimal kata Nabi SAW di sini dalam riwayat yang dari riwayat Ibnu Ar-Rumh di sini, Ibnu Rumhin adalah wal yatahawwal an jambihi alladhi kana alaih. Dia merubah posisi dari arah di mana dia bermimpi. Misalnya dia bermimpi ketika dia berbaring dan dia miring ke sebelah kiri, misalnya. Saat itu dia bermimpi dan dia tersentak kaget. Kemudian untuk bangun lemas, letih, ya lelah, tidak bisa berdaya untuk bangun. Maka minimal dia merubah posisi tidurnya. Dia berbaring kelentang atau dia berbalik ke sebelah kanan. Ya. Wal yatahawwal min an jambihi alladhi kana alaih. Di sini apa artinya? Dan hendaklah dia berpaling dari posisi tidur yang sebelumnya ketika dia bermimpi. Ya. Ini cara yang ketiga minimal ya, kalau seandainya tidak mampu duduk untuk meludah, maka dia membalikkan badannya, merubah posisi tidurnya. Dan ini saya teringat salah satu tuntunan di hari Jumat. Ya. Salah satu tuntunan di hari Jumat, bila mana kita mengantuk, ya, mengantuk, ya, saat khatib menyampaikan khutbahnya, maka pindah tempat. Pindah tempat. Pindah tempat. Dan ini juga mengingatkan saya, hadis dalam Sahih Muslim yang pernah kita pelajari, Nabi SAW dalam sebuah perjalanan, dan dia melewati waktu biasa istirahat di malam hari dalam perjalanan. Biasanya beliau di awal malam singgah kemudian istirahat biasanya. Dan itu yang dikenal oleh para sahabat. Ternyata di awal malam dia melanjutkan perjalanannya dan di ujung malam dia baru istirahat. Ya. Sebenarnya kata para sahabat, kami mengira bahwa Nabi SAW melanjutkan sampai besoknya perjalanan, menyegerakannya. Ternyata di ujung malam mungkin karena tidak sanggup lagi perjalanan yang jauh, kemudian sebelumnya perperangan, akhirnya Nabi SAW di ujung malam istirahat. Dan dia khawatir untuk tidak bangun subuh. Maka dia meminta salah seorang sahabat untuk berjaga. Ya. Ternyata yang tidur tertidur pulas, yang berjaga pun tertidur. Yang berjaga pun tertidur, dan yang maka bangunlah sebagian dari mereka setelah matahari terbit. Setelah matahari terbit, dan bahkan sinar terpaan sinar matahari itu mengenai wajah mereka. Dan ini Umar sudah terbangun, Nabi SAW juga terbangun, yang berjaga belum bangun. Ya, karena memang dia lebih terakhir tidurnya daripada yang tidur. Ya. Dan setelah semuanya tersentak bangun, bangun semuanya, Nabi SAW membawa mereka pindah tempat. Pindah tempat. Ini bila mana ada pengaruh gangguan setan, maka seperti ngantuk ketika khutbah tadi juga ada gangguan, kemudian pindah tempat. Pindah tempat. Seperti ini juga ketika berbaring dari satu posisi dan ada gangguannya mimpi buruk tersebut, maka dia pindahkan posisinya. Ya, ini semuanya semakna seperti yang saya pahami. Bahwa bila mana ada gangguan seperti itu, maka pindah tempat. Nabi SAW pindah dari lembah tersebut, dan dia sholatnya di tempat yang lain, bukan di tempat itu dia sholat. Di tempat yang lain, ya, beliau sholat subuh yang sudah melewati waktunya. Melewati waktunya. Jadi di sini hikmah dari berpindah tadi. Dan kalau dia sudah duduk, tidak perlu lagi ini. Kalau dia sudah duduk, maka dia tidak. Tapi kalau dia tidak melanjutkan baringnya, bermimpi, kemudian dia melakukan yang dua tadi, dan tidak duduk, maka dengan cara yang tadi, dia pindah posisi. Pindahkan posisinya, nah ini mimpinya tidak akan datang lagi. Apalagi dia untuk menghilangkan beban berat yang dirasakan dari mimpi itu, dia sudah lakukan, dan dia akan tidurnya pulas. Tapi jangan kebablasan pula. Ya, kalau waktu subuhnya sudah dekat, lebih baik bangkit dan ya melakukan ibadah. Salah satunya nanti ada juga tuntunan Nabi, itu salat. Ya, nanti akan kita temukan hadisnya. Baik, itu hadis yang sekarang, dan tambahan satu tadi apa? Wal yatahawwal an yanjanbihi alladhi kana alaih. Hendaklah dia berubah posisi dari tempat, dari posisi ketika dia bermimpi. Hadis berikutnya 5846 47. Nah ya. Dua, empat, tiga, empat, empat, empat, lima, empat, enam, empat, tujuh. Imam Muslim mengatakan, wahaddathani Abu Tahir, qala akhbarana Abdullah ibn Wahbin, qala akhbarani Amr ibn al-Harith, an abdi rabbihi ibn Sa'idin, an abi Salamata ibn Abdurrahman, an abi Qatadata radiyallahu anhu, an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, al-ru'ya as-saliha minallah. Ini tadi makna ru'ya as-saliha, mimpi baik. Mimpi saleh, mimpi yang menyenangkan itu dari Allah, maksudnya nikmat Allah. Ya. Allah lapangkan karena kelapangan dada, kelapangan hati, tenteramnya jiwa nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di waktu bangun atau di waktu tidur. Warru'ya su' minasyaitan. Ar-ru'ya di sini juga kata-katanya tapi tambahannya adalah as-su', yang buruk ya. Mimpi buruk dari syaitan. Kata Nabi, faman ra'a ru'ya fakariha minha syai'an, barang siapa yang mimpi dan dia tidak menyukai isi mimpinya, falyamfus an yasarihi, yaitu yang tadi di hadis yang pertama, wal yata'awwadz billahi min, apa hadisnya di sini, falyata'awwadz billahi apa di sini minas syaitan. Makanya saya tidak katakan boleh a'udzu billahi min syarriha dan boleh dengan a'udzu billahi minas syaitan. Ini lafaznya juga ada wal yata'awwadz billahi minas syaitan. Ya. Boleh dengan a'udzu billahi minas syaitan dan boleh dengan a'udzu billahi min syarriha. Maksudnya buruknya mimpi tadi. Ya. La tadurruhu, ini janji Nabi. Kalau dia lakukan itu tidak akan mencelakainya atau memudaratkannya. Dan sikap yang keberapa? Yang pertama meludah, isti'adzah. Kalau tadi berpindah tempat, yang keempat berarti. Yang keempat wala yukhbir biha ahadan. Wala yukhbir, kalau sudah bangun besoknya atau malamnya juga wala yukhbir biha ahadan. Dan janganlah dia mengabarkan tentang mimpinya, mimpi buruknya itu seorang pun. Ya, seorang pun. Wala yukhbir biha ahadan. Ya, dan janganlah pula ia menceritakannya kepada seseorang. Ya. Ini bila mana mimpi buruk. Fa in ra'a ru'ya hasanah, dan jika maka jika dia bermimpi mimpi baik, falyubshir wala yukhbir illa man yuhib, maka hendaklah dia bergembira. Falyubshir, hendaklah dia bergembira. Tentu gembira, kalau jangankan tanpa diperintah pun dia akan merasa senang, akan berbahagia, lapang dadanya saat bermimpi itu pun dia maunya melanjut mimpinya. Kalau dia dibangunkan mungkin dia marah ya. Marah kepada yang bangun ya, kenapa saya dibangunkan, sebentar lagi sudah masuk istana saya ya. Atau sudah malam pertama ya. Ketika dibangunkan dia marah ya. Justru dia ingin melanjutkan sampai ke yang lebih dari dia yang diharapkan dalam mimpi tersebut. Nah, ini yang membuat dia maka bergembira. Sunnahnya kita harus bergembira. Cuma ketika bergembira ini ya, kita tidak sembarangan pula mengabarkan kepada semua orang. Wala yukhbir biha, ini tuntunan yang baru ya. Kalau seandainya mimpinya mimpi baik, dia disyariatkan untuk merasakan kegembiraannya, diingat-ingatnya mimpinya tersebut ya. Yang kedua, wala yukhbir illa man yuhib, dan janganlah dia mengabarkan kecuali kepada orang yang dia cintai. Orang yang dia cintai, orang yang dia sukai, orang yang mencintainya pula ya. Tentu tidak akan ada akibat buruknya. Bila mana kepada semua orang ya, kan menghasil yang kata Nawawi, membuat dia dengki, iri kalau mimpinya mimpi yang menyenangkan. Ya. Nah, ini yang dikhawatirkan, maka pilih pula kepada siapa diceritakan mimpi tersebut. Bukan terbuka begitu saja menceritakan kepada semua orang akan memberikan dampak yang buruk, dan ini yang dicegah oleh Nabi SAW sehingga hanya membukakan pintu ceritakan kepada siapa yang engkau cintai. Ya, ceritakan isi mimpi baik tadi kepada siapa yang engkau cintai. Masih tersisa beberapa hadis lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Masih banyak yang kita simpulkan dari beberapa hadis yang telah kita baca. Ya, bila mana kita bermimpi buruk, maka itu gangguan setan. Ya. Dan bila mana bermimpi baik, maka itu adalah nikmat Allah, kesenangan yang Allah berikan dalam tidur. Dan apa sikap-sikap bila mana kita bermimpi buruk, dan bagaimana sikap-sikap bila mana tatkala kita bermimpi baik, sudah kita dapatkan tadi jawabannya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.